Palakwanna, Suho, Hondongam, Tallu. Pisang kahubel la tetek Tallu kalem, yalek baom Petrus la Yohanes lanyam banua dewata, akala lambi watu namak sambajam. Eta to'o, demme samuane dibule sulah ke kempo inna susi disubungan. Allu-allu si dipadiwan pek bak babalana banua dewata, isa ngak bak bamati da, annamala simpilawa ke akala putusi sulah mak sambajam. Tapa namu ta Petrus la Yohanes lata membanua dewata, ya tapa milau nindo to kempo lako. Ya naliolion Petrus la Yohanes, mane makka dai Petrus nawa, nene ikam mai. Kun nene in Petrus la Yohanes indo to kempo, aka nawa ilam penawanna. Aka amola na benna. Makka dan Petrus nawa, bulapas sola peha, tak deng kuam puam. Sapo indo den nilang kaleku, yan tolaku bengko. Sola sangan na Yesus Kristus to Nazaret pelauko. Na andai li makanan na, anna na huntu ilangan na pakekde, ya tappa matosia hambiti na. Tappa kekde mekat tibe-tibe, anna kalalawi laku diomai, manintui Petrus la Yohanes, tama pak hantian na banua dewata, na pasindu melau kabua-bua, anna puji sangan na puang ala ta'ala. Anna naitan nengkan na tau ma ilu-ilu ndoto dipabono umpuji puang ala ta'ala, tapa naisan ni nawa, ia indoto si mokok diwampek na bak bamapikdak na banua dewata si kapilau-lau. Ia si lelem pusa na menyamanya muitai, indo puha dadi lako kalena indo tau. Menggantak liupi lako Petrus anna Yohanes indo tau, dio mesaunya si dio antedok Salomo, ia sulen tobuda sanyo menyamanya, anna pusa tangga na mak silulu lako pelambii. Naitan na Petrus indo tobuda, ia makkadan nawa, oh to Israel, akan napilla kuak muita inde kada diam, anna makan na uliuliokan ni, mato-mato inde tau malam elau, aka kekuasaan anna kamaseh huam butu dikaleki. Puang ala ta'ala to napenombai Abraham, Ishak, Yakub, anna nene to tapo nene, puhum pumatande sabuakna isanga puang Yesus, to wali numpebenna lako Pilatus, anna untum pupala diolona, moyan na muhai Pilatus ulapasan ni. Sapo untum pupala da kue ko to maseho ana to malolo, anong pelau kuak to papatean lako Pilatus la dilapasam. Tumebawa lako katubuas sule lako salako lakona puha ikum patei, sapo napati bangun puang ala ta'ala diomayan lakna to mate, ana dio na kahakahaya to'o kami usak bii. Aka kamata pasani lasangan na puang Yesus na polalam, melapu inde to masaki susi muita, ana inde tau to muisanna. Bono usakinna aka kamata pasanna lako sanganna puang Yesus. Oh ingganna kok sola suwungku, kuisammi kuwa ian nompogau ya, aka balanta muisanna susi ikwa tento pebawammua. Sapo lalannya to'o napake puang ala ta'ala unggannai, indo puha napokada loppo napalombun ningganna nabi nawa, to puha kulanti lame pasalama lausidding kamapikdisam. Dadi, tihokongan ya ingganna dosamu, pak pasule kok lako puang ala ta'ala, annamala na sapu yang kuak dosamu. Annamala na patialang kuak inapamu puang ala ta'ala, annana suam pole kia sule puang Yesus, batu dia to nalanti puang ala ta'ala, lana pasalama kia. Puang Yesus selatoh hoya posuga sule lako watun na naungi yung pasipolean ninggan na aka-aka, umba susi puha na dandi puang ala ta'ala, na palombun ninggan na nabinna yolona. Anuk puha na paundo Musa nawa, puang ala ta'ala debatammu, laung pakendek me sana bisusia, tola butu ilam maya lalakna kasahapuan ta'a. Pehingi manapa ya ingganna tulakna. Anna menna-menna ta'um pehingi itulakna indo nabi, la dialai ya ilam maya lalakna umma petawanna anna dipakdei. Susito ingganna nabinna puang ala ta'ala to puha umpalandak kadanna, napatahu mengkalau Samuel si solo-solo nuntulak lopo pak palakuanna puang Yesus. Indo kadana palandak nabi, ia to'o lamanak muak. Anna lamangalataba kuak duka ilampak dan dianna puang ala ta'ala lako neneta. Aka puha mak patakada puang ala ta'ala lako Abraham nawa. Mesa pesubummu lana polalan ningganna hupatawilan indelino lako tamba. Ian to'o, anna umpakek deus sabuakna puang ala ta'ala, anna nasuaita ma'ala-ala muak, iku anda nyolo na palambii lana tamba. Indo dion na tamba, lana tette kok mesubu nila mailalang kakadakeam.